Setelah kita baca hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma terkait dengan tanda-tanda kenifakan, nifak amali, nifak berupa perbuatan, tanda-tanda yang zahir yang harus dihindari oleh setiap muslim maupun muslimah. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, وقد بين الرسول الكريم في هذا الحديث أربعا من صفاتهم وعلاماتهم البارزة. Dan sungguh telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang mulia, pada hadis ini empat perkara, arba'ana i'arba'a khisalin, empat perkara dari sifat-sifat dan tanda-tanda mereka, yaitu kaum munafikin, empat perkara dari sifat-sifat dan tanda-tanda mereka, al-barizati, yang tampak, tanda yang tampak bisa dilihat, diketahui oleh manusia. Al-ula, yang pertama, khianatul amanati, mengkhianati amanah, tidak menjalankan, tidak menunaikan amanat yang diberikan kepadanya. Na'udzubillah min dzalik, termasuk dari sifat munafik, tidak menjalankan amanat, tidak menjalankan kewajiban, tidak menjalankan tanggung jawab sesuatu yang diamanatkan kepadanya. Amanat yang diamanahkan oleh manusia kepada dia, ataukah amanat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Wabi'sal khuluqu hiya, dan sejelek-jelek akhlak adalah itu, sifat khianat. Oleh karena itu Allah tidak disifati dengan sifat khianat, karena sifat khianat adalah sifat yang tercela, tidak terpuji sama sekali. Sejelek-jelek akhlak adalah itu, khianat. Wa ma aqbaha an yasinqa bika insanun, dan betapa buruknya, betapa jeleknya, an yasinqa bika insanun, seseorang insan, yasinqa bika, percaya terhadap dirimu. Orang tersebut berhusnuzon kepadamu, wa yasta'minaka ala ma lahu aw 'irallahu aw haqqin ala malihi, wa yasta'minaka ala malihi aw 'irlihi aw haqqin min huquqihi fatakhunuhu. Dia percaya kepadamu dan yasta'min, memberikan amanat kepadamu. Memberikan amanat kepadamu. Alamalin, untuk amanat terkait dengan alamalihi, untuk menjaga hartanya. Misalnya dia menitipkan pada kita, atau lebih luas daripada itu, misalnya sewa menyewa, perjanjian jual beli, semua perkara yang terkait dengan harta, dia memberikan kepercayaan, suruh menjaga, suruh menjual, suruh membelikan, suruh apa misalnya ya, manfaatkan dengan sebaik-baiknya qurb. Wa yasminaka ala malihi, dia mempercayai, dan setelah dia percaya padamu kemudian dia mempercayakan kepadamu terkait dengan hartanya. Aw irdihi, atau terkait dengan kehormatannya supaya dijaga tidak dijatuhkan, tidak disebarkan aibnya. Ya. Aw haqqin, atau satu hak dari hak-haknya. Mencakup semua bentuk amanah. Fadakhunuhu, lalu engkau mengkhianati dia, tidak menunaikan amanah tersebut. Demikian juga semakin dekat insan tersebut yang percaya kepada kita terkait dengan kekerabatan, semakin dekat kekerabatannya, saudaranya misalnya, adiknya, kakaknya, atau ayahnya, ibunya, anaknya, pamannya, karib kerabatnya, tetangganya misalnya. Sehingga seorang ketika mengkhianati kerabat dekatnya, kerabatnya dikhianati, misalnya orang tuanya, anaknya, kemudian saudaranya, tetangganya, semakin dekat hubungan orang tersebut dengan yang lain tadi, kemudian dikhianati, maka dosanya juga semakin besar. Beda dengan misalnya pengkhianatan dilakukan terhadap orang yang jauh. Nah, jadi sebagaimana orang-orang dekat memiliki hak yang tinggi, memiliki kedekatan yang istilahnya mustahil, sulit bagi seorang untuk mengkhianati orang-orang dekatnya. Namun dia berkhianat, maka dosanya itu lebih besar daripada yang lain. Contoh dalam hadis-hadis Nabi SAW, pengkhianatan tetangga terhadap tetangganya, mengkhianati tetangganya terkait dengan hartanya, misalnya pencurian. Ya. Pencurian yang dilakukan terhadap tetangganya, dia mencuri barang tetangganya. Ini dosanya lebih besar daripada pencurian yang dilakukan terhadap orang lain, orang jauh. Kenapa? Karena tuhmahnya, tuduhannya lebih kecil. Wah, tetangga sendiri mungkin ada satu yang butuh dibenahi dalamnya, ternyata dia mencuri misalnya. Ya, pencurian kehormatan. Ya. Dia menjelek-jelekkan tangganya, tetangganya diganggu dengan ucapan maupun perbuatannya. Demikian pula istri. Ya. Na'udzubillah min dzalik, berzina, buat fahisha terhadap tetangganya. Ini dosanya lebih besar daripada dosa semata-mata perbuatan fahisyah, perzinaan yang dilakukan oleh orang yang jauh. Baik. Dan semakin dekat hubungan seorang, kemudian dia berkhianat, itu semakin besar pula dosanya. Sahabat karib, sahabat dekat, bagus bertahun-tahun lama dia bagus, ternyata berkhianat, mengkhianati saudaranya. Nah, ini lebih besar dosanya. Nah, khianat ini adalah perangai yang tercela, yang sangat jelek, nah, yang harus dihindari. Inna da'irata al-amanati wasi'atun, sesungguhnya ruang lingkup amanah itu sangat luas. Ruang lingkupnya sangat luas, cakupannya lebar, luas. Tashmalu kulla ma u'tumina 'alaihi al-insanu, mencakup segala sesuatu yang dipercayakan, ya, dipercayakan kepada seseorang. Jadi bukan sebatas tadi, luas, sangat luas segala sesuatu yang dipercayakan, diamanatkan pada seorang. Nah, hatta la tashtamilu ad-dina kullahu, bahkan ya dia benar-benar mencakup agama secara keseluruhan. semua perkara agama, perkara tauhid, perkara iman, perkara ilmu, dakwah, amalan, semuanya itu adalah bagian dari amanat. Allah mengatakan inna aradnal amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana dhuluman jahula. Pada surat Al-Ahzab, akhir-akhir ayat dari surat Al-Ahzab, Allah mengatakan inna aradnal amanata, kami menawarkan amanat kepada langit-langit, gunung-gunung, bumi-bumi dan gunung-gunung. Fa'ataina, mereka enggan. Ayyahmillaha, untuk memikulnya, enggan, berat, merasa berat, enggak mampu untuk memikul amanat tersebut. Kemudian dipikul oleh manusia, wa hamala al-insan, dipikul oleh manusia, manusia memikulnya. Sebenarnya manusia itu banyak berbuat kezaliman dan kejahilan. Nah, oleh karena itu, ini termasuk diri kita, ya, badan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki ini adalah amanat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amanat dari Allah, nanti Allah akan minta pertanggungjawaban terhadap apa yang Allah berikan masing-masing kita, kaki kita, tangan kita, kedua mata, semuanya. Sehingga dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba', sebagian riwayat an khams, tidak akan bergeser kedua kaki manusia pada hari kiamat sampai ditanya empat perkara. Itu amanat semua itu. Yang ditanyakan itu adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita dibangkitkan berdiri di mauqif pada mahsyar, tidak bergeser kedua kakinya sampai ditanya tentang empat perkara. Tentang umurnya, selama ini dia hidup untuk apa umurnya? Amanat dari Allah Ta'ala. An umrihi fima afna, umurnya dia biasa untuk apa? Kalau umurnya 20 tahun, 30, 40, 50, 60, sekian tahun, untuk apa itu? Nah, an jismihi fima abla, badannya, jasadnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki dimanfaatkan untuk apa? Sampai jadi kakinya patah, putus tangannya dan lain sebagainya, fima abla, dia rusak, dia gunakan untuk apa? Anggota tubuhnya, masing-masing kita, telinganya, matanya, lisannya. Nah, wa an ilmihi madza amila bih, tentang ilmunya, belajar agama, Allah berikan akal pikiran, bagaimana keseriusan dia dalam mempelajari syariat, keseriusan dia dalam mengamalkan, mendakwahkan dan seterusnya. Tentang ilmunya, apa yang dia lakukan, diamalkan tidak? Yang semestinya dengan ilmu dia diangkat dari Allah Ta'ala, namun tidak diamalkan, na'udzubillah, dia dijerumuskan. Yang keempat, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa, tentang hartanya, itu harta amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentang hartanya, dari mana dia peroleh, dari mana? Dengan cara yang halal ataukah haram, menerjang batasan-batasan Allah atau tidak, dan kemana dia belanjakan, ditanya masing-masing kita. Tidak, atau bisa bayangkan, ya, orang misalnya suruh gak boleh duduk, ditanya oleh atasannya hanya satu jam atau setengah hari, ya, bisa dia setengah hari berdiri terus gak boleh duduk, gak boleh duduk untuk menyelesaikan misalnya tugas tanggung jawab satu bulan misalnya, satu bulan pertanggung jawabannya dari A sampai Z, hanya sebulan aja. Ini kalau umurnya seorang misalnya satu tahun, gak boleh berdiri, gak boleh duduk, tanggung jawabnya laporannya berdiri terus dan seterusnya. Ini seumur hidup, mulai dari balik sampai mati, berdiri tidak bergeser kedua kakinya. Sampai ditanya tentang empat tadi itu panjang. Ya, pertanyaan cukup panjang. Ya, yang bertanya langsung Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, Nabi mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa siyukallimuhu rabbuhu. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman." Tidak ada seorang pun dari kalian, "Ma minkum min ahadin," tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan diajak bicara oleh Allah. Allah langsung bicara. Ya, Allah bisa mampu saat sekaligus, ya. Manusia cuma banyak mampu, Allah mampu. Kalau operator apa? Operator kartu itu ada operatornya, ya. Itu pun waktunya enggak bisa. Nanti kalau jam malam enggak bisa komunikasi langsung dengan operator yang lagi tidur operatornya. Namun Allah Maha mampu dalam satu waktu bisa berbicara dengan semuanya dengan tanpa mengganggu yang lain. Kan itu. Allah Maha mampu. Ya. Enggak ada penerjemah. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan diajak bicara Allah Ta'ala pada hari kiamat, tidak ada penerjemahnya. Oh, dulu bisanya hanya bahasa Jawa, orang gunung, orang Badui. Allah mampu. Ini bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa apalagi Australia, macam-macam. Ya. Allah Maha mampu. Kita bayangkan mauqifnya semacam itu, kita waktunya sangat dekat. Ya, ketika masuk alam barzakh sudah siap-siap. Sudah enggak ada lagi kesempatan untuk beramal. Ya. Enggak ada kesempatan lagi beramal. Sudah masuk bagian dari alam akhirat yang tidak mungkin bagi kita untuk kembali. Enggak bisa kembali, sudah putus. Ya. Masuk liang kubur aja harus diangkat, dimakamkan, gitu ya. Nah, putus dengan kehidupan dunia. Nasallahu alaihi wa sallam. Jadi ini mencakup semua amanat. Oleh karena itu kalau enggak tahu apa amanatnya, ya belajar, kan itu ya. Apa amanatnya Allah berikan kepada kita agar kita bisa menjalankan? Pertama, yang belajar, mempelajari Quran dan Sunnah, kemudian minta taufik kepada Allah untuk mengamalkannya. Ya. Qala fa kullu ma ja'a bihi al-anbiya'u, maka setiap atau segala sesuatu yang dibawa oleh para nabi, ya Pak. Segala sesuatu yang dibawa oleh para nabi, minal aqaidi wasyara'i, berupa akidah, iman. Ya. Demikian pula syariat. Ini mencakup al-aqaid, al-umur, al-ilmiyah, perkara-perkara ilmu. Perkara-perkara ilmu aqaid di sini. Paham tuh? Kemudian asy-syara'i, yakni al-umur al-amaliyah. Jadi ilmiah ini amaliyah. Perkara-perkara terkait ilmu dan amalan. Ilmu misalnya akidah terkait dengan rukun iman, iman kepada Allah dan seterusnya, syariat terkait dengan salat, wudu, zakat dan seterusnya. Pembagian agama yang benar seperti Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dan yang lainnya. Agama, adapun pembagian al-furu', al-usul al-furu', itu pembagian muhdats, pembagian yang baru. Usul dan furu'. Yang benar adalah al-umur al-amaliyah, al-umur al-ilmiyah dan al-amaliyah, atau al-ilmiyah al-i'tiqadiyah. Perkara-perkara ilmu, perkara-perkara akidah. Yang kedua, al-umur al-amaliyah, perkara-perkara amalan. Salat, puasa dan seterusnya. Perkara ilmu, terkait ilmu dan terkait amalan. Mencakup semuanya. Maka segala sesuatu yang dibawa oleh para nabi berupa akidah dan syariat, amanatun, itu adalah amanat. Amanat fi a'naqil ulama'i, di pundak-pundaknya para ulama, dibuangkan di pundaknya, di leher mereka. Ya. Bagi para ulama, kewajiban mereka untuk menyampaikan, menjelaskan. Idza qassaru fi tablighiha wa nashriha, Jika mereka taksir, menyepelekan, tidak sungguh-sungguh di dalam menyampaikan amanat itu, wa nasyriha, dan di dalam menyebarkannya, kana dzalika minhum khiyanatun, maka itu dinilai sebagai pengkhianatan. Tidak sedikit kan? Orang yang sebenarnya tahu Quran, tahu sunnah, tahu ajarannya benar, namun dia sembunyikan. Kenapa? Karena tendensi dunia. Bahkan sebaliknya, dia bukan hanya tahu, bukan hanya mengerti, dulu mendakwahkannya kemudian berubah, menyerang, berbalik arah, atau bahkan membela lawannya. Na'udzubillah min dzalik. Ini khianat, berkhianat kepada Allah dan kepada manusia, mengajari sesuatu yang batil. Yastaujibuna biha la'ainallahi wa ghadabahu. Yang yastaujib, mewajibkan mereka untuk mendapatkan laknat Allah dan murkanya. Qala ta'ala, Allah mengatakan, innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sesungguhnya orang-orang yang yaktumun, menyembunyikan, orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan berupa al-bayyinat, yaktum, menyembunyikannya. Terhadap apa yang kami turunkan berupa al-bayyinat, penjelasan-penjelasan dan petunjuk, min ba'di ma bayyannahu linnas, setelah kami jelaskan petunjuk itu. Artinya apa di sini? Sudah diturunkan wahyu, sudah putus. Ya. Quran sudah selesai, hadis sudah selesai, sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Sudah jelas, sudah gamblang semuanya, min ba'di ma bayyanahu linnas. Ya. Sudah dijelaskan oleh Allah kepada manusia, fil kitab, dalam kitab. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka adalah orang-orang Allah laknat, dilaknat oleh Allah, dan dilaknat pula oleh makhluk-makhluk yang melaknat. Ya. Tahu dia. Ya. Setiap orang yang tahu syariat, tahu ilmu, dia tahu tidak menyampaikannya, maka masuk. Yaktumuna ma anzalna minal bayyinat. Yang paling pertama adalah ulama su, tokoh-tokoh agama yang jelek. Yang paling utama, yang pertama terkena ayat ini. Yang kedua adalah setiap orang yang tahu ilmu, kemudian dia tidak menyampaikannya sesuai dengan kemampuan dia, ya, tidak disampaikan kepada manusia. Maka di sini menghasung kita semuanya untuk punya andil, ya, itu punya andil di dalam menyebarkan agama, dakwah tauhid, dakwah sunnah, sesuai dengan kemampuan kita. Ingat, ta'awun ala qadri al-istita'. Ta'awun sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Tidak memaksakan diri. Pertengahan, ya, sesuai dengan kemampuannya. Tahu terkait dengan keutamaan tauhid, keutamaan sunnah, bahaya syirik, bahasa bid'ah, sampaikan sesuai dengan kemampuan kita. Tengah-tengah muamalah dengan manusia, ya, ada yang perlu sampaikan, sampaikan sesuai dengan maqamnya, kondisinya. Qala fa'ala hamilatil ilmi, maka wajib bagi para pembawa ilmu, an yuballighu ma ja'a bihi khatamul anbiya'i alaihi wa alaihimus salatu wassalam. Maka wajib bagi para pembawa ilmu untuk menyampaikan apa yang dibawa oleh penutup para nabi dan rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna dzalika a'zhamul amanati, sesungguhnya itu adalah a'zhamu, amanat yang paling besar. Amanat yang paling besar. Kalau disia-siakan dosanya juga besar, namun kalau dijunjung dan diamalkan juga pahalanya juga termasuk dari pahala yang terbesar. Kan itu. Ya. Disia-siakan ancamannya keras, kalau ditunaikan dengan sebaik-baiknya juga ganjarannya juga besar. Ya, sesuai dengan kadar amanat itu. Qala kitmanuhu wattaqa'usu anhu a'zamul khiyanati. Kitman, menyembunyikan. At-taqa'us, bermalas-malasan. Ya, untuk menunaikan amanat itu. Nah, maka a'zamul khianat itu adalah pengkhianatan yang paling besar. Ya. Itu tadi, ilmu adalah amanat yang paling besar. Menyenyakannya, menyepelekannya, maka bagian dari perkara khianat yang paling besar juga. Qala ta'ala, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunullaha warrasulah. Larangan. Hukum asal larangan apa? Haram. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah. Bagaimana mengkhianati Allah? Di antara ini, berkhianat terhadap ilmu. Jangan pula mengkhianati Rasulnya. Watakhunu amanatikum, dan janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dibebankan kepada kalian dari manusia. Amarannya Allah, amanat Rasul, juga amanatnya manusia. Wa antum ta'lamun, dan kalian tahu agungnya amanat itu. Tahu bahayanya, ya, berkhianat. Ini mencakup semua amanah. Amanatnya Allah, amanatnya Rasul, amanat manusia. Qala wa thaniyatu al-kadhibu fil hadithi. Yang kedua adalah kadhib, berdusta dalam ucapan. Apa al-kadhib? Ikhbar ma yukhaliful waqi'. Kadhib itu adalah mengabarkan sesuatu yang menyelisih kenyataan. Mengabarkan sesuatu yang menjadi kenyataan. Kalau berita, dia memberitakan palsu, berita palsu. Kalau ilmu, kalau syariat, dia menyampaikan perkara yang menyelisih syariat, menyelisih Quran dan sunnah. Itu kadzib juga. Dan kadzib, kedustaan, tidak dibersyaratkan kesengajaan. Seorang semata-mata menyampaikan berita tidak sesuai dengan kenyataan, dikatakan kadzib, berdusta. Nah, wala wasaniyatu, namun tentunya berbeda seorang yang berdusta dengan sengaja, berdusta, dan yang tidak sengaja. Yang menunjukkan kita harus hati-hati dalam menyampaikan berita. Tersebut dulu dapat berita, langsung disebarkan. Dari mana? Dari fulan. Ternyata enggak benar, berarti dusta. Nah, wala wasaniyatu al-kadhibu fil hadis fa innahu asasun nifaqi, itu adalah asas pokok, prinsip utama dari kenifakan, pokok kenifakan. Jadi pondasinya asas. Kalau ada bangunan, ya pengen buat bangunnya bagus, asasnya harus bagus. Landasannya, pondasinya. Maka demikian juga ternyata kenifakan itu punya pondasi, pondasi dasar. Yang dari situ akan dibangun kemunafikan. Apa pondasinya? Dusta. Dusta. Wa huwa min aqbahil akhlaq, ini termasuk dari akhlak yang paling jelek. Akhlak yang paling jelek. Enggak ada seorang pun yang senang dengan dusta. Ya. Enggak ada. Bahkan dalam riwayat hadis ada rawi. Ya. Rawi terkait satu ahli bid'ah dan kadzab. Terkait dengan rawi yang kadzab, pendusta, enggak diterima sama sekali hadisnya. Kadzab, pendusta. Adapun ahli bid'ah, lihat kondisi ahli bid'ahnya apa, dia da'iyah atau ghairu da'iyah, dia orang yang mengajak kepada bid'ahnya atau enggak. Kalau enggak, ghairu da'iyah diterima dari rinciannya. Kalau dia da'iyah, dilihat ini hadisnya mendukung kebid'ahnya atau enggak. Nah, itu masa dari rincian. Ya. Kalau dusta, itu yang kadzab atau muttaham bil kadzib, dia tertuduh. Dia dalam bicara dengan manusia dusta, namun belum, istilahnya belum terbukti dia berdusta atas sama Nabi. Muttaham bil kadzib. Ini juga enggak terima hadisnya, muttaham. Kalau ngomong sama manusia itu enggak jujur. Wah, itu sudah muttaham dia. Dalam periwayatan enggak diterima. Kalau sudah berdusta atas Nabi, kadzab namanya, pendusta. Itu enggak diterima. Akhlak yang paling jelek, min akbahi al-akhlak, termasuk dari akhlak yang paling jelek, paling buruk. Fa innal umama kullaha tahtarimu sidqa wa tamqutu al-kadziba. Sesungguhnya umat semuanya menghormati, memuliakan kejujuran. Dimuliakan orang yang jujur. Dan murka terhadap kedustaan. Enggak ada yang senang dusta. Wa tahtaqiru sahibahu. Mereka menghina, merendahkan orang yang dusta. Fahris an takuna ma'as shadiqin. Maka hendaklah engkau bersungguh-sungguh termasuk dari orang-orang yang jujur. Fi aqwalihim wa af'alihim, dalam ucapan dan perbuatan mereka jujur. Ya. Sudah kita lewati hadis yang terkait ini. Wa bata'id 'anil kadzibi wal kadzabin. Hati-hati dari kedustaan. Dan orang-orang yang dusta, hati-hati. Bisa jadi kita kena petahnya. Ya, karena bergaul dengan orang kadzab pendusta. Fa innahu min sifati ahatti al-bashari. Karena ini termasuk dari sifat-sifat ahatil bashar, ya ini manusia yang paling rendah, paling hina. Orang yang levelnya paling bawah. Wa hum al-munafiquna, mereka adalah kaum munafikin. Kama fi hadzal hadits, sebagaimana dalam hadis ini kita mengerti di sini siapa yang paling bawah, paling rendah levelnya, kaum munafikin, lebih rendah, lebih bawah daripada orang-orang kafir musyrik. Kalau kafir musyrik juga sian, gitu. Dia musyrik kafir, manusia berhati-hati darinya. Ini orang ini menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Kalau yang paling rendah, innal munafiqina fi dharkil asfali minan nar. Wanzur ilaihim, perhatikan mereka. Faqad qamat diyanatuhum 'alal kadzibi. Perhatikan mereka, diyanatuhum, prinsip-prinsip agama mereka dalam bermuamalah, dalam berucap, dalam bertindak, qamat, dibangun di atas kedustaan. Coba lihatnya. Makanya tadi, dusta itu jadi pondasinya, landasannya. Ya, termasuk siapa mereka yang punya prinsip-prinsip macam ini adalah kaum Syiah Rafidhah. Ya, prinsipnya di atas, dibangun di atas taqiyah, kedustaan. Menampakkan gini, namun batinnya enggak. Ya. Zahirnya Islam, namun dikafirkan oleh para ulama, munafik. Kenapa? Karena menampakkan keislaman dan bencinya luar biasa terhadap Islam. Maka target mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kaum muslimin secara umum. Mereka perangi. Ada istilahnya wilayah faqih. Ini mulai gencar. Ya, setelah menguasai negara Iran tahun berapa itu? 70-an, 1981 itu kan nanti. Sudah mulai ekspansi besar-besaran. Ingin menyebarkan pemahaman mereka menguasai dunia. Semuanya termasuk negeri kita jadi sasarannya. Mulai sedikit demi sedikit memasuki. Masuk ke sana, kirim ke sana. Nah. Baik, wa kaifa faddahahumullah, bagaimana Allah membongkar mereka. Wa kashafa auratihim, dan Allah membongkar aurat-auratnya, aib-aibnya. Qala ta'ala idza ja'akal munafiqun, jika kaum munafik datang kepadamu. Qalu nashhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi, mereka mengatakan kami bersaksi engkau adalah Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, Allah benar-benar tahu bahwasanya engkau rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah bersaksi bahwasanya kaum munafikin adalah orang-orang yang berdusta. Ittakhadhu aymanahum junnatan. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai junnah. Junnah, tameng, perisai. Nah, ini tamengnya. Apa tamengnya? Sumpahnya. Kami sudah bersumpah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya enggak disalahkan. Bermudah-mudahan dalam bersumpah. Sumpah, sumpah. Jadikan junnah. Mau dihukum, mau diapa? Sumpah. Jadi tameng, ya. Perisai dia selamat di dunia. Ittakhadhu aymanahum junnatan. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai junnah, tameng, perisai. Fasaddu an sabilillah, sehingga menghalangi manusia dari jalan Allah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Ini syaitnya, sesungguhnya amat jelek apa yang mereka lakukan. Sa'a ma kanu ya'malun. Nah, ada tanyakan? Dan bahas bukti apa? Di mana? Seandainya tidak amanah terus? Tidak sengaja itu. Atau perhatikan hadis ya. Bukan di sini ya. Oh ada itu. Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'aha. Jadi sini ketika ini dusta, ini bagian dari sifat munafik. Atau dia sadar ini pengkhianatan, ini bagian dari sifat munafik misalnya. Dia tahu, dia sadar, akhirnya dia taubat hatta yada'a. Ya, pertama kali terkait dengan jatuhnya dia pada perbuatan itu adalah bagian dari sifat pertama, sifat munafik. Kan itu ya, bagian dari sifat munafik. Dan tidak langsung kemudian dihukumi sebagai orang munafik. Sudah pahami? Ya. Kemudian ketika dia sadar, tahu ini sifat kemunafikan, dia bertobat kepada Allah sebagaimana dalam hadis hatta yada'aha. Kalau dia terjatuh pada misalnya kedustaan, nah dia tahu banyak dusta, tahu itu bagian dari apa istilahnya sifat munafik, ya seperti dalam hadis wa iyyakum wal kadzib, hati-hati dari dusta. Dia tahu kali ini dusta, wah nggak apa-apa, baru sekali kan itu ya. Dua lagi kadzib dusta, dua lagi sampai menjadi perangai dia berdusta. Enggak dinyatakan sebagai kadzab orang yang berdusta. Nah, ya tentu dia terjatuh pada sifat munafik. Adapun hukum, apakah dia dihukumi dengan sebagai orang munafik? Tidak. Sampai terdapat tanda-tanda yang lainnya. Nah, maka dikatakan dalam hadis, waman kanat fihi khoslatun, kalau dalam dirinya ada satu tanda dari kenifakan, kanat fihi khoslatun minan nifaq, itu ada tanda kenifakan, satu kenifakan. Yang sudah Anda singgung kemarin sebelumnya, ada nifaq amali, ada nifaq i'tiqadi. Nifaq amali contohnya di sini dusta, kemudian khianat, kemudian melanggar perjanjian, mengingkari janji, dan seterusnya. Itu sifat. Sifat-sifat di sifatnya Allah, zahir. Ya. Dalam pembahasan akidah, ada nifak amali, ada nifak i'tiqadi. Kalau seorang terjatuh, walaupun terjatuh di sini, sampai 1, 2, 3, 4 semua dilakukan. Dia berkhianat, enggak menjaga amanah. Dia berdusta, enggak jujur. Dia melanggar perjanjian, enggak menunaikannya. Dia ketika berdebat curang. Tanda-tanda yang tampak di sini ya. Tanda-tanda tampak. Kita tidak bisa menghukumi sebagai munafik i'tiqadi, keluar dari Islam. Ya, dihukumi itu adalah amalan-amalan nifaq. Statusnya insyaallah masih muslim selama keyakinannya dia masih ya memenuhi, tidak melakukan pembatal-pembatal Islam, tidak membenci, ada di sana nawaqid Islam, tidak membenci Islam, dia masih punya Islam. Bisa jadi tendensinya, kenapa dia berkhianat, karena urusan dunia misalnya, kenapa dia berusaha, karena urusan dunia, menggar janji karena dunia misalnya ya. Nah, jadi terkait dengan itu, kalau seorang sudah tentunya waktu ini ditanyakan gak sengaja ya. Gak sengaja tentunya dia ketika dia sadar, gak sengaja sadar gak setelah itu setelahnya sadar, oh iya tadi, kadang seorang yang namanya penyesalan kan setelahnya ya, gak ada penyesalan depan. Nyesal tadi karena urusan apa misalnya rumah tangganya, urusan sama istrinya, anaknya, macam-macam kebawa, akhirnya kebawa ke kantor. Orang kantor enggak tahu apa-apa, tiba-tiba marah-marah, tiba-tiba ini efeknya ke situ ya, misalnya dalam sebagian perkara dia punya masalah di rumah, orang lain yang di luar juga kena efeknya. kaget nggak tahu apa-apa kok tiba-tiba gitu marah-marah gitu. Setelahnya dia nyesal, misalnya tadi orang tadi setelah nyesal, oh, kenapa tadi kok saya bilang gini dan gitu, nyesal. Ya kalau lebih demikian, seorang pertama kali bisa jadi nggak tahu bahwasanya itu adalah sifat-sifat dari kemunafikan, dan dengan ilmu dia mengerti bahwasanya itu bagian dari kemunafikan, segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkannya. Namun di sana ada sifat-sifat, maka dikatakan tadi seperti dusta, ya dusta itu adalah sifat yang jelek, disepakati oleh umat, semuanya setuju, ya. Umat manapun setuju bahwasanya dusta itu bukan perangai yang bagus. Nah, maka demikian pula terkait dengan sifat khianat tadi. Seorang ketika mendapatkan amanat, yang pertama kali khianat, kalau seorang itu sudah tahu bahwasanya khianat itu haram, itu cukup sebenarnya. Cukup bagi dia kalau dia sudah tahu khianat haram, dusta haram, melanggar janji haram, dan seterusnya. Tahu hal haram. Tahu ya. Tahu hal haram. Nah, namun enggak tahu ternyata ini adalah sifat munafik. Ya, paham ya? Tahu dusta haram, berkhianat haram. Itu sudah cukup sebenarnya. Sudah cukup bagi dia hujah. Pasnya tatkala dia melakukannya itu dianggap sebagai orang yang berilmu, bukan orang jahil. Jadi enggak ada uzur ibaratnya gitu loh. Tidak ada uzur. Ketidaktahuan dia, efek dari kedustaan, efek dari pengkhianatan itu, apa efeknya? Itu termasuk dari sifat munafik, itu bukan uzur. Tahu ya, tahu ini dusta haram, khianat haram, melanggar janji haram, tahu. Berarti kan harus dihindari. Dia enggak tahu ternyata dusta itu sifat munafik. Kemudian berkhianat siapa munafik. Ini enggak tahunya dia bahwasanya ini bagian munafik, itu bukan uzur. Kayak misalnya seorang berzina di siang hari bulan Ramadan. Tahu. Ini haram ya. Haram, enggak boleh berzina di siang hari. Halaktu, saya binasa. Jadi coba antum bedakan antara orang yang tahu hukum, ada istilahnya tahu hukum, kemudian tahu efek dari hukum. Ya. Ada lagi tahu keadaan, kondisi dia. Tahu hukum, misalnya tahu tadi ini haram. Ya. Kemudian tahu keadaan, kondisi bahwasanya dia berada pada waktu yang haram. Ketika dua hal ini terwujud, maka tidak lagi ada uzur bagi dia. Contohnya tadi seorang berzina di siang hari, tahu dia sebenarnya haram, enggak boleh berzina, dan tahu bahwasanya dia sedang berpuasa, ya kan, tahu hukum enggak boleh berzina, enggak boleh bergaul, menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan. Tahu hukumnya kan, halaktu, dia sadar bahwasanya menggauli istri siang hari itu enggak boleh. Yang kedua tahu keadaan, apa keadaannya, dia sadar dia sedang puasa di bulan Ramadan. Dua-duanya tahu. Maksudnya dia tahu dua-duanya, tahu haramnya menggauli istri di siang hari bulan Ramadan, yang kedua tahu bahwasanya dia berpuasa. Namun dia enggak tahu yang ketiga. Apa efek, ternyata dampaknya besar. Ya kan? Harus membayar kafarah ini dan itu. Nah, sama dengan ini. Seorang tahu bahwasanya dusta haram, tahu bahwasanya berkhianat haram. Itu sudah cukup. Sudah cukup sebagai hujah bagi dia. Dia tidak dikatakan memiliki uzur dalam hal kejahilan. Nah, walaupun enggak tahu ternyata ini dusta sifat munafik, khianat sifat munafik gitu. Nah. Ya, cuman di sana ada kondisi alim mengetahui, yang satu lagi ada kondisi ta'ammud. Ta'ammud artinya sengaja. Yang pertama dia sudah tahu ya. Tahu dusta, bahayanya dusta, haramnya dusta, tahu haramnya berkhianat. Yang kedua, dalam kondisi enggak sadar. Tapi mungkin enggak orang enggak sadar kalau sedang berdusta gitu. Mungkin ya orang enggak sadar dalam keadaan dia sendiri berkhianat. Mungkin. Enggak ya? Mungkin ada. Dusta itu kalau dusta mungkin berkhianat. Kadang bisa dia seorang enggak sadar ya. Selanjutnya itu masuknya, jadi masuknya ke dalam kondisi dia tidak mengetahui keadaannya, tidak tahu rinciannya, kadang gitu. Kadang seorang melakukan sesuatu, ternyata ini adalah bentuk pengkhianatan, kan itu ya, bentuk enggak amanah. Sadar setelahnya. Nah, ya kewajiban kita semuanya memperdalam, ya, terutama perkara awal dunia, perkara jual beli, yang itu. Makanya apa, al ilmu qabla al qawli wal amal, itu diterapkan, berilmu sebelum beramal. Ya. Kalau di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tujaruna afqahuna. Para pedagang kami, orang-orang di pasar itu adalah orang yang paling faqih dalam agama. Artinya apa? Ya, mereka sebelum jadi pedagang dari itu sudah belajar-belajar dulu gitu, supaya enggak terjadi pengkhianatan, enggak terjadi kedustaan, enggak terjadi tadlis ini macam-macam. Sudah belajar dulu, memperdalam. Nyata sudah istilahnya transaksi melakukan muamalah bertahun-tahun, nyata itu adalah bentuk pengkhianatan. Misalnya enggak sadar kan? Ternyata itu bentuk tadlis. Kalau tadlis gambar mudahnya, yang bagus di atas, yang jelek di bawah. Beras ini satunya kena anu, bagus di atas. Kan menipu di situ. Nyata bertahun-tahun, enggak sedikit kan jadi manusia kayak gitu. Karena enggak tahu ilmunya. Oleh karena itu al-ilmu qabdal qawli wal amal, berilmu dulu sebelum melangkah. Itu bukan hanya masalah ibadah ya, masalah muamalah juga. Mau nyoba this ini, lihat sistemnya sudah sesuai dengan syariat belum? Nyata sudah berjalan, sudah lancar, sudah kadung lancar, baru tanya, baru ingin tahu masalah aku, nyata salah. Nah, itu ya. Nah, itu penting. Semuanya memperdalami ilmu dulu. Ya. Pelajari sistemnya. Sistemnya sesuai dengan syariat. Wallahu a'lam bishawab.